فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada majlis kita ini dan menerima amal saleh yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Pembahasan yang akan kita angkat menjadi tema adalah sabar di atas sunnah. Bersabar dalam memegangi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini sangat penting, terlebih lagi di masa-masa seperti ini, di mana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah umat. Sebagaimana hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu awalnya asing dan kemudian akan menjadi asing satu zaman nanti sebagaimana awalnya. Maka bahagialah orang-orang yang asing. Yang dimaksudkan asing di sini wahai kaum muslimin adalah dikarenakan memegangi ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sampaikan insyaallah sebuah hadis yang menerangkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Nabi di akhir zaman nanti, kata beliau, qalqabid 'alal jamar, seperti halnya orang yang memegangi bara api. Artinya bahwa di zaman tersebut terasa panas, terasa asing, sehingga butuh kesabaran dalam memegangi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman wahai kaum muslimin, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, akan lebih banyak orang-orang yang ahlul maksiat dibandingkan dengan orang yang taat. Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan, unasun salihun qalilun fi unasin kathirin su'in kathirin. Orang-orang yang baik nanti di akhir zaman itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan mereka-mereka pelaku kemaksiatan dan dosa. lebih banyak yang melakukan kemaksiatan dan dosa dibandingkan yang melakukan ketaatan. Pelaku kemaksiatan sangat banyak. Pelaku kesyirikan, kekufuran, dosa, kriminal sangat banyak. Sampai-sampai penjara tidak menampung jumlahnya mereka. Saking banyaknya. Di saat seperti itu, orang yang saleh sedikit. Dan itu termasuk sunnatullah. Wa qalilum min ibadina syakur. Sedikit sekali min ibadina syakur dari hambaku yang bersyukur. Maka kondisi yang seperti ini tentunya mengharuskan untuk kita bersabar dalam megangi ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, ayo muslimin, kita sampaikan dulu makna sabar. Apa makna sabar, Pak? Biasa sabar itu diwujudkan dengan ngelus dada. Sabar, sabar. Aja kesuh. Biasa seperti itu enggak, Pak? Iya. Sabar. Sabar itu apa? Ngelus dada. Bukan. Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu. Menahan diri. Al-habsu. Menahan diri. Secara syar'i, sabar artinya habsun nafsi amma yashutur rabbu. Sabar artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dari hal-hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar wahai kaum muslimin dibagi pada tiga tempat. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin menyebutkan hal ini dalam syarah terhadap kitab Riyadhus Salihin. Bahwa sabar menika dalam tiga tempat. Yang pertama, yang sepindah. Bahasanya campuran, teman-teman yang panggil. Sebisanya saya lah. Yang sepindah, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalani ketaatan. Niki yang sepindah. Yang nomor kali, as-sabru amma naha Allah anhu wa zajar. As-sabru an ma'siyatillah. Sabar dalam menahan diri dari maksiat kepada Allah. Sabar dari apa? Menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar fi aqdarillahil mu'limah atau as-sabr fil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Takdir-takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa kepada kita. Sabar menikah kaum muslimin pada tiga tempat menikah. Yang sepindah dalam menjalani ketaatan, niku butuh sabar, Pak. Butuh sabar. Kayak kenapa butuh sabar, Pak? Karena hawa nafsu yang ada pada diri kita itu lebih condong kepada kemaksiatan. Wong niku lebih seneng kalian dosa ketimbang ketaatan. Yang menikah ke dosa niku. Jiwa ini pun menikah lebih condong, lebih seneng kalian dosa. Contoh ini pun, naik wonten dangdutan teng lapangan, tiangnya kata mboten, Pak? Kata, niku menunjukkan banyak manusia yang suka dengan itu. Ning naik wonten ngaji, kata mboten? Sedikit. Untuk melakukan salat berjamaah, kata mboten? Naik subuh, paling limang wong, pitung wong. Zuhur singa dan trok malah pak. Asar mboten ten singa dan mboten sing komat alias kosong. Prei. Maghrib sedikit, isa sedikit, ramene kapan? Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu lebih suka kepada keburukan. Lebih senang, lebih condong, lebih gemar mengajak kepada dosa. Lah untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mampu menahan diri. Jangan sampai engkau tinggalkan perintah Allah. Karena kalau engkau meninggalkan perintah Allah, maka engkau akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus menerus, dia sholat lima waktu dijaga. Dia menjaga akidah tauhidnya. Dia menjaga manhajnya. Dia menjaga ibadahnya terus. Walaupun jiwa lebih suka kepada penyimpangan, tetap ditahan. Harus tetap melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada sabar dalam menjalani ketaatan, niku abot pak. Sholat lima waktu berjamaah. Niku abot apa enteng? Sinten sing badhe jawab? Ngacung. Abot nopo enteng pak sholat lima waktu? Orang nopo wong teng riki. Dibilang enteng nyatane sing ngerjakan sedikit. Dibilang abot anu gampang. Ora mau bayar, ora kesel, ringan. Tetapi yang melakukannya kenapa sedikit? Dikarenakan manusia tidak sabar dalam menjalankan perintah ini. Mereka lebih suka mengumbar keenakan hawa nafsunya. Lebih senang dengan hal-hal yang mubah dan yang haram. Sehingga untuk melakukan yang wajib, rawasnya abot. Ini dia. Sabar yang kedua adalah waikum muslimin, menahan diri dari hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya pun apa? Hal yang dimurkai adalah dosa-dosa besar. Semisal berzina, khamar, narkoba, mencuri, menipu, makan harta dengan cara yang batil, riba, dan sekian banyak dosa. Itu semua disukai oleh jiwa manusia. Jiwa manusia lebih suka dengan dosa dan kemaksiatan. Contohnya pun, ujian paling berat bagi kaum pria, godaan yang paling berat bagi kaum pria adalah godaan yang datang dari kaum wanita. Nabi kita Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa." Tidak ada setelahku, kata beliau, godaan yang paling berat bagi kaum pria melebihi godaan yang muncul dari wanita. Godaan, rayuan, bisikan dari mereka adalah sesuatu yang paling berat. Jiwa kita ini, kaum muslimin, lemah sekali. Mudah sekali terkena fitnah-fitnah syahwat seperti ini. Gampang sekali ada bisikan, rayuan, langsung tersedot, terbawa. Melihat wanita yang cantik. Dideleng mboten, Pak? Ditutup ini dibuka kemudian. Mau melihat bukan istrinya, hukumnya haram, boten dideleng ning ayu. Nah, ini ku bingung. Lebih main ketimbang sinteng umah. Lebih bagus daripada yang istri kita mamanya. Syahwat. Tetapi ketika kita mengerti ini hukumnya haram, dilarang, kalau kita melakukannya Allah akan murka. Maka tahan. Jangan kau melihatnya. Tundukkan matamu. Ini sabar. Kalau seandainya kita tidak memiliki sabar seperti ini, akan selalu jatuh pada dosa dan dosa. Maka sabar sesuatu adalah pembahasan yang penting dalam kehidupan kita. Sabar yang ketiga adalah as-sabr lil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu muslimin sesuatu yang pasti terjadi menimpa kita. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil akan adanya ujian-ujian yang akan menimpa seorang mukmin dalam kehidupannya. Maka hal itu semuanya harus dihadapi dengan sabar. Dihadapi dengan as-sabr. Semisal kematian anak, hal yang menyedihkan hati kita, hal yang membuat kita itu berat, anak meninggal dunia, tetapi harus sabar. Yani jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kita harus bersabar sebagaimana Rasul memberikan nasihat kepada putrinya Zainab ketika putranya Zainab meninggal dunia. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Milik Allah apapun yang Allah berikan kepada kita dan milik Allah pula apa yang Allah ambil dari kita. Sabar wahai kaum muslimin dalam menghadapi malapetaka, musibah. Banyak sekali contoh dan dalil yang insyaallah akan kita sampaikan. Ini yang ketiga. Sehingga kita akan mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah murkai. Kita meyakini musibah ini minallah dengan kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua ini telah Allah takdirkan menimpaku. Dan apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Qaddar ma syaa fa'al. Ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tatkala seorang di antara kita tertimpa musibah. Hadirin kaum muslimin, dalam tiga hal ini sabar itu diterapkan untuk selalu bisa istiqomah di atas ketaatan, untuk selalu bisa terhindar dari dosa dan kemaksiatan, dan agar bersabar ketika mendapatkan musibah dan malapetaka. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabar itu bagian dari iman. Sabar menikahi kaum muslimin termasuk bagian saking nopo keimanan. Bahkan sabar menika bagian ingkang paling penting. Nek boten wonten sabar menahan diri dari hal-hal yang Allah murkai, niku boten gadang wonten iman, Pak. Tidak akan mungkin seorang itu beriman nek boten gadah kesabaran. Disebutkan hal ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam salah satu ucapannya, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar menika bagian dari keimanan, kedudukanipun seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Sing jenenge menungsa tanpa sirah pripun, Pak? Mati napa urip? Mati. Awak-awak tok nggih napa, tangan sikil lapar pelaku tanpa ndas. Tidak mungkin ya kaum muslimin. Demikian pula iman. Tidak akan ada iman dalam hati kita ketika kita tidak memiliki kesabaran. Diperintah oleh Allah Azza wa Jal, tidak sabar, akhirnya meninggalkan perintah. Disuruh untuk istiqamah di atas agama Allah. Istaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau sebagaimana Allah perintahkan. Ternyata tidak sabar. Dia pun meninggalkan ajaran Islam. Dia meninggalkan sunnah Nabi. Dia meninggalkan tauhid wa sunnah. Amar ginopo boten sabar. Kadangkala niku wa'alaikum muslimin. tiang ingkang ngamalakan sunnah Nabi. Amargi sunnah Nabi menika asing, dipun cemooh, diolok-olok, disinisin, dihina, direndahkan, dianggap ora patut di sekitarnya. Hal ini kaum muslimin menjadi berat. Dihina, dicemooh, tiang esri ngagem cadar. Wah, ninja. Ninjane pada teka. Niku pencemooh nih kaum muslimin. Ya. Mengerjakan ajaran Nabi dalam bidang ini, dalam bidang itu. Dicemooh. Kalau kita tidak sabar, maka tidak akan mungkin kita bisa berpegang teguh di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kaum muslimin. Demikian pula ketika tidak ada sabar dalam menahan kemaksiatan, maka yang ada adalah seorang akan mengumbar hawa nafsu. Dikarenakan hawa nafsu itu adalah keinginan jiwa dia. Demikian pula ketika dia tidak sabar dalam menghadapi malapetaka, maka dia akan menjadi orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau menyebutkan dalam hadith Suhaib ibn Sinan, bahwa Rasulullah memberitahukan menungsa menika urip hidupnya manusia di antara dua hal, tidak lebih. Kehidupan manusia itu hanya berkutit pada dua kondisi. Ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih. Ada kalanya sukses, ada kalanya terpuruk. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Itulah kehidupan manusia. Tiang ingkang mukmin dalam mengarungi kehidupannya, maka dia akan mendapati kebaikan dalam dua kondisi tersebut. Nabi kita mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu law khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min, in asabahu sarra syakara, fakana khairan lahu, wa in asabahu darra sabara, fakana khairan lahu. Aw kama qala an-nabiy alaihi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh sangat ajaib, sungguh sangat mengherankan urusan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik, semua kondisinya baik, dan itu tidak didapati kecuali bagi orang yang mukmin. In asabahu sarra syakara, fakana khairan lahu. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, kesehatan, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu pun baik bagi dia. Wa in asabahu dharra sabara, fakana khairan lahu. Seorang mukmin apabila dia tertimpa sebuah malapetaka, sebuah ujian, maka dia menghadapinya dengan kesabaran. Itu pun baik bagi dia. Dua kondisi ini baik bagi sinten, Pak? Bagi tiang mukmin. Amargi nek boten mukmin niku uripe elek. Tiang ingkang sanes mukmin, semua kondisi ini pun elek, Pak. Contohnipun, tiang ingkang boten gada iman, diberi rizki Allah Azza wa Jal, katah dunia ini pun, awaknya sehat, dunia ini katah, brigas, waras, kuat. Ini kau mboten gada mu'min, niki, Masya Allah, perbuatannya itu akan mungkar. Dunia ini nggih maksiat, kesehatan ini nggih maksiat, kesenangan hawa nafsu, tok ingkang dipun pikirakan, amargi, dunia ini katah, awake waras. Kesenengane nopo? Maksiat. Amargi mboten gadah iman. Demikian pula, tiang kang mboten gadah iman menika enggane pun diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Wong boten mukmin, boten gada sabar. Berkeluh kesah, marah-marah kepada Allah. Aku dengkok kayak terus ya. Aku meriang terus. Marah-marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela Allah, mencela Allah. Tidak ada kesabaran. Amargi nopo? Dia tidak memiliki iman. Maka mereka kita wakil muslimin. Jadilah orang yang beriman. Dan istiqamah di atas iman. Agar kehidupan kita dua-duanya baik. Ketika Allah berikan kepada kita rezeki, maka rezeki tersebut menyebabkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi limpahan rezeki, kesehatan, kekuatan, waktu, maka kita akan manfaatkan hal itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kufur nikmat. Tidak ingat, tidak lupa daratan. Dia ingat bahwa pemberian ini amanah dari Allah. Maka akan digunakan di jalan Allah. Karena kalau tidak, nanti di yaumul kiamah akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Maka orang yang beriman, jikalau hartanya tambah, umurnya tambah, kesehatannya tambah, ini malah justru semakin mukmin, semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apabila seorang mukmin diberi ujian, maka dia akan memiliki jiwa sabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, dalam menghadapi problematika kehidupannya. Dia akan terus mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam mengarungi kehidupan ini dengan baik. Inilah seorang mukmin wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam beberapa ayat, ujian wa kaum muslimin adalah satu hal yang pasti. Tiang ingkang ngaku mukmin itu akan menghadapi berbagai macam ujian demi ujian. Hal yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat berikut ini. Terus enggane pun panjenengan mengatakan aku beriman. Niku maksudipun apa pak? Harus siap untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam ujian. Contohnya pun, dipun uji dengan perintah. Taat apa enggak? Diuji dengan berbagai macam syariat. Perintah ini, perintah itu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses atau tidak dalam menghadapi ujian itu. Demikian pula ujian-ujian yang tadi kami sampaikan. Adanya larangan, dilarang kamu begini, dilarang kamu begitu. Sukses atau tidak dalam menghadapinya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan di dalam beberapa ayat, kepastian seorang mukmin akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ini nanti kita akan mengambil sebuah hikmah. Kalau demikian adanya, wajib bagi kita bersabar. Karena kalau kita tidak bersabar dalam menghadapi ujian itu, kita tidak akan mungkin bisa istiqomah. Apa itu istiqomah, wahai kaum muslimin? Pernah mendengar kalimat istiqomah? Hah? Pernah? Pernah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya adalah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ay dawamu alal faraidi. Orang itu terus menerus melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ku istiqomah pak. Disebutkan oleh Qatadah binti Amr Sadusi, ahlu tafsir di zaman tabi'in. Istiqomah artasipun dawamu ta'ah, terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki istiqomah. Nek boten gadah sabar, niku boten mungkin saged istiqomah. Kalau tidak sabar wae kaum muslimin dalam menghadapi ujian demi ujian, itu tidak akan mungkin bisa seorang istiqomah. Nanti kita akan bacakan dalam sejarah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai luka tubuh beliau. Tetap beliau istiqamah, istiqamah. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau seraya mengusap darah dari tubuh beliau. Disebutkan hadisnya oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ka'anni andu Rasulullah yahki nabiyan min al-anbiya, shalawatullah salamu alaihim, darabahu qaumun fadmahu wa huwa yamsahu ad-dam' an wajhihi wa yaqul rabbi ighfir li qaumin fa innahum la ya'lamun." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan, beliau menceritakan para nabi-nabi zaman dulu. Nabi zaman dulu dan berikut juga dengan beliau. Di saat mendakwahkan syariat, dimusuhi oleh kaumnya. Mengusap darah. Dorobahu kaumuhu, kaumnya memukulnya. Maka para nabi tersebut mengusap darah yang keluar dari tubuhnya. Dikarenakan kaumnya yang ingkar kepada para rasul tersebut. Tetapi mereka sabar dalam menghadapinya. Demikian beliau dengan para sahabat menghadapi seperti keluarga Ammar bin Yasir. Bapaknya Yasir dibunuh. Ibunya Sumayyah dibunuh oleh siapa? Oleh musyrikin Quraisy. Oleh Abu Jahal ditusuk dengan besi pada kemaluannya. Dan beliau adalah seorang wanita yang pertama kali mati syahid fi sabilillah. Dan Rasul menjanjikan, isbir ya ala Yasir, sabarlah engkau wahai keluarga Yasir, inna ma'idukum al-jannah, sesungguhnya janji yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah. Sabar dalam menghadapi itu semuanya kaum muslimin. Ini kalau tidak ada kesabaran tidak akan mungkin istiqamah. Dulu Nabi kita alaihissalatu wassalam disebutkan dalam hadis Khabbab bin Arq. Di awal-awal Islam di kota Madinah. Para sahabat yang jumlahnya hanya sekian puluh saja. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu masuk Islam pada tahun yang ke-6 setelah kenabian Nabi. Tahun pertama jadi Nabi 2, 3, 4, 5, 6. Baru Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah berapa jumlahnya sahabat? Berapa? 40 orang laki-laki. Dan 15 orang perempuan. 6 tahun dakwahnya Nabi hanya mendapatkan pengikut sejumlah itu. 40 menungsa, 40 laki-laki, dan 15 dari kalangan wanita. Barulah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk dalam Islam. Selama itu kaum muslimin, para sahabat Nabi disiksa. Mendapatkan sebagaimana kisahnya Bilal bin Rabah dibawa ke terik panas di padang pasir, disiksa oleh tuannya, direndahkan, dihinakan, diletakkan batu besar yang sangat panas pada tubuhnya beliau, tetap beliau mengatakan ahad ahad esa esa, yakni dia hendak mengucapkan la ilaha illallah. Maka wahai kaum muslimin, ujian itu pasti untuk mengetahui benarkah kita mukmin atau kita ini mukminnya pura-pura, golemboan. Hal itu yang kaum muslimin disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku amanna wa ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian wahai manusia menyangka ketika kalian mengatakan kami beriman, kemudian kami tidak akan menguji kalian? Apakah kalian menyangka setelah mengatakan kami beriman, kemudian tidak akan mendapatkan ujian-ujian untuk membuktikan kebenaran imanmu? Artinya, pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Maka dengan ujian-ujian itu Allah akan mengetahui dan Allah Maha tahu siapakah di antara kalian yang mukmin dan siapakah di antara kalian yang kadzibin, yang dusta. Badai dipun uji ben keton tiang sing mukmin pundi lan tiang ingkang mukmin-mukminan. Sanes mukmin beneran, ngaku mukmin ning begitu diuji ilang imane. Diuji dengan perintah mboten sukses. Diuji dengan adanya larangan, jangan minum ini, jangan makan ini hukumnya haram. Daging babi haram, daging anjing haram, daging ular haram, dan yang lainnya. Katak, kodok ngertos pak? Haram mboten pak kodok? Haram mboten kodok? Kodok ngerti mboten? Kodok ngina? Mbok mboten paham kodok. Kodok menikah iku muslimin hukumnya haram. Beberapa orang menyantapnya diberi nama dengan nama Jepang, suike. Jerawang niku enak banget pak. Tetapi hukumnya haram. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, naha Rasulullah SAW an qatli difda. Rasulullah melarang dari membunuh katak. Enyane dipangan urip-urip, asal mboten pak. Urip dipangan. Si mboten asal kan membunuh. Lah nek mlebu wetengmu urip terus ya ngono. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, itu hukumnya apa dalam Islam? Haram. Hewan yang diperintahkan untuk kita membunuhnya, hukumnya apa? Haram dimakan. Seperti tikus. Tikus haram. Ngertos tikus? Embok tengriki mboten noten tikus. Tikus, kata orang enak, didamel bakso. Bakso, tikus. Na'udzubillah min dzalik. Cici. Menjijikan. Itu barang yang haram. Demikian pula dengan ular. Demikian pula dengan hal-hal yang lainnya. Tetapi di beberapa daerah hal itu disantap dan dimakan. Anjing pun ada yang doyan. Alasannya pun apa pak? Najise kan nang cangkeme tok. Nek cangkeme wis diiris, sudah halal niku pak. La haula wala quwata illa billah. Nganggo akal niku. Anjinge kaum muslimin, sesuatu yang najis. Barang yang najis itu mesti hukumnya adalah apa? Haram. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, itu bagian dari ujian. Demikian pula ujian adanya syahwat dan syubhat. Kita nanti akan bicarakan tentang syubhat. Ujian-ujian syahwat kata. Ujian-ujian syubhat kata. Apakah kita akan tetap bisa mempertahankan iman kita? Ujian musibah, malapetaka, sakit yang menaun, kena stroke, diabetes, jantungan. Atau yang sakit keluarga, anak, istri. Atau mungkin terkena musibah dalam hal harta, moten panen, gagal panen, atau hilang hartanya dicuri orang, ditipu, itu semua musibah. Apakah sukses kalian mendapatkan ujian itu? Ini semua kaum muslimin butuh sabar untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita hanya mendapatkan cemoohan sedikit. Sedikit dicemooh sedikit, sudah kita mundur dari memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Memelihara jenggot biasanya dicemooh kepripun Pak? Ampun suruh-suruh. Disebut sebagai kayak hewan, kayak kambing. Padahal yang tidak memiliki jenggot juga kayak apa Pak? Sing digebuk kain-kain ini kenapa? Maka hadirin kaum muslimin jami'an, jangan kita mencemooh sunnah. Kadangkala kita itu ketika dicemooh itu merasa minder, merasa saya sendirian ini. Harus sabar, istiqomah. Pegangi hal itu ya kaum muslimin rahimani wa rahimang jami'an. Hadirin kaum muslimin, disebutkan pula dalam ayat yang lainnya. Ujian itu ya kaum muslimin, di antara hikmahnya adalah untuk memisahkan orang yang baik dengan orang yang buruk. Hal ini disebutkan di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kalian apa adanya seperti itu. Tetapi Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian demi ujian. Liyamizal khabitha minat tayyib. Agar supaya bisa dipisahkan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya musibah dan malapetaka. Adanya syahwat dan syubhat. Adanya rintangan-rintangan itu. Kenapa Pak? Agar supaya sagedipun pisahkan. Tiang ingkang mukmin lan tiang ingkang munafik. Tiang ingkang ahlu sunnah lan tiang ingkang ahlul bid'ah. Tiang ahlu tauhid dengan tiang ahlu syirik. Dipisah. Dengan adanya ujian demi ujian. Akan muncul. Mana yang baik. Yang memang betul-betul mukmin dan mana yang munafik yang dia hanya sekedar di lisan saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ujian sesuatu yang pasti. Ujian itu ya kaum muslimin disebutkan dalam ayat yang lainnya. Panjenengan kalau bicara tentang ujian niku persepsinya itu adalah hal-hal ingkang boten enak-enak. Nggih mboten? Hal ingkang boten enak-enak, mriyang atau ilang dunyane, kebakaran, kematian, kecelakaan. Ujian menika kaum muslimin bukan hanya itu tok. Ujian itu juga yang berupa kebaikan. Contohnya pun harta benda niku ujian, kesehatan ujian, jabatan ujian, ilmu ujian. Apakah kalian ketika diberi oleh Allah Azza wa Jal jabatan, tetap engkau istiqamah di atas agama Allah? Atau engkau mulai meninggalkan agama Allah dikarenakan jabatan yang engkau miliki? Kadangkala menungsawi kaum muslimin ketika dia boten gada jabatan nopo-nopo, saged istiqomah. Ning begitu diberi jabatan, kedudukan, niki mulai ilang, boten ketinggal ngaji maleh. Kadangkala menungsawi menika diuji dengan kekurangan harta, saged sabar. Tetap dia istiqomah di atas sunnah, tetap dia memegangi bimbingan Nabi. Walaupun kekurangan harta ini pun. Tetapi ketika diuji. Diparingi dunia yang lumayan. Dereng kata Pak. Mereka lumayan. Dagangannya laris. Order tambah. niku pun boten keton malah ngaji. Ditakeni nang di kae ulah ginang pasar, sibuk ngurusi dagangan. La haula wala quwata illa billah. Itu pun ujian. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Lambayat Al-Anbiya surat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Semua jiwa yang hidup pasti akan mati. Dan kami akan uji kalian. Kami akan menguji kalian. Bisyari wal khairi. Dengan keburukan-keburukan. Dan dengan kebaikan-kebaikan. Sebagai fitnatan ujian. Wa ilaini turja'un. Dan kalian hanya kepada kami. Kalian akan dikembalikan. Hadirin kaum muslimin. Tiang ingkang jahil, tiang ingkang boten gada ilmu, bodoh, tidak paham agama, niku ujian. Dengan ujian menika, na'udzubillah min dzalik, perbuatannya kebanyakan mungkar dan dia tidak bisa beramal soleh, amargi jahil. Itu ujian, Pak. Dia tidak sukses diuji dengan hal itu. Ada juga yang ingkang diuji kalian ilmu. Ilmu nekatah, pinter baca Quran, pinter baca hadis, kitab gundul, hafalannya banyak. Ning boten sukses. Dia sombong dengan ilmunya. Dia berbangga dengan ilmunya. Sehingga dia ujub. Dia mencela orang lain dikarenakan tidak seperti dia. Ini pun ujian. Hati-hati. Itu semua adalah ujian. Sebagai fitnatan dalam hidup ini. Maka sekali lagi kaum muslimin menghadapi itu semuanya adalah dengan penuh kesabaran sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa sukses sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ujian wahai kaum muslimin ada kalanya yang berbentuk duniawiyah. Ini sering terjadi. Ujian urusan duniawiyah. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Ayat menikahi kaum muslimin maknanya pun. Kalian wahai menungsa. Mesti dipun uji. Tidak perlu minta. Ya Allah uji aku. Mboten perlu minta. Mesti dipun uji. Siap-siap mawon. Ketika datang ujian siap-siap. Sabar. Jangan kau melakukan hal yang Allah murkai. Apa contohnya? Contohnya, diuji dengan cara Allah timbakan rasa takut. Rasa takut. Semisal yang tadi kami sampaikan, ketika kita berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka banyak pihak-pihak yang tidak suka mencemooh, menghardik, mengintimidasi, bahkan mungkin mengancam. Ini. Dituduh sebagai teroris, radikal, padahal kita anti-teroris. Dan kita bukan radikal. Tetapi manusia tidak mau tahu, sing penting jenggotannya radikal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing penting cadaran, ya teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. jenggoten dan cadar celana di atas mata kaki menikot bagian ajaran pun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggane pun tiangkang jenggoten celana cungklang, ngerti cungklang pak? Cungklang nopo? Di atas mata kaki. Lan sing wedon cadaran iku teroris, Rasul pimpinan teroris. Na'udzubillah min dzalik. Tuduhan keji. Maka kita harus sabar. Adanya rasa takut, sabar. Sabar, tunjukkan engkau bukan teroris. Engkau melakukan hal yang sunnah. Sesuai bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Amun ngantos adanya rasa takut kemudian. Ngelundung, ngerti ngelundung pak? Mundur rapi. Lah abot dadi milih sunnah. Biasa bae maning lah. Jangan ya kaum muslimin. Anda sudah tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan orang yang belum tahu ilmunya. Seorang yang mengerti dalil, jangan sampai mengikuti orang yang jahil. Allah telah memberikan hidayah, petunjuk. Jangan kau lepaskan hidayah itu dikarenakan adanya rasa takut. Adanya rongrongan. Panjenengan tembe ngaji awal-awal. Istrinya belum ngaji. Kadangkala yang harus dia hadapi istrinya sendiri. Sing dereng setuju ngaji. Itu. Istrinya alhamdulillah sudah mengenal sunnah dakwah. Yang harus dihadapi kadangkala orang tua sendiri. Atau mertua. Mumet. Arep ngajari kepripun lah wong mertua diajari. Bingung. Tetapi wahai kaum muslimin, kalau kita istiqomah di atas sunnah, maka Allah memberikan ridho kepada kita dan Allah akan membuat mereka ridho kepada kita. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manil tamasi ridhollah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardha anhu nas. Barang siapa yang dia mencari ridhoni pun Allah azza wajal, walaupun berisiko dipun benci dan yang menungsa, tetap dia istiqomah dalam rangka mencari ridhoni pun Allah azza wajal, maka Allah akan meridhoi dia dan akan menjadikan manusia di sekitarnya ridho kepadanya. Boten seniki tahun ngarep, insya Allah mudah-mudahan donga mawon pak. Betapa banyak orang yang dulu memusuhi kita sekarang alhamdulillah senang pak. Banyak orang tua yang dulu marah sama anaknya ketika awal-awal ngaji dikira anaknya ini oh, anakku oh, macam-macam bahasanya dilarang aja ngaji ngana mau jadi teroris kowe ya. Melihara jenggot langsung lebih marah lagi, celananya pun potongi lebih marah lagi. Tetapi setahun dua tahun mendapati anakku yang taklim akhlaknya bagus. Anakku yang taklim sholatnya tepat waktu berjamaah. Ini dinilai oleh orang tua. Bapak dan ibu sejuk hatinya ketika datang anaknya. Walaupun atau kata si kesuh pak. Ya. Tetapi dia tetap berpenampilan sunnah. Pada ujungnya Allah memberikan hidayah kepada bapak ibunya, kepada mertuanya, anak-anaknya, handai tolanya. Allah jadikan mereka ridho. Ketika kapan? Kita sabar dalam menghadapi itu. Ini ujian al-khauf, rasa takut. Yang kedua kata Allah, wal-ju, adanya rasa lapar. Walhamdulillah kulur panjenengan menikahi kaum muslimin boten nate rasa kencot, bahasa saya di sana tidak pernah rasa lapar ya cuy, nggak pernah. Alhamdulillah makanan gemah di palo jinawi negeri kita ya, negeri kita luar biasa. Tongkat jadi tanaman, batu jadi apa? Makanan. Contoh ini pun apa? Wit budin, ngerti jenengan wit budin niko? Dan jebakan urip. Ini dia. Maka kaum muslimin, di dulu di zaman Nabi ketika dibaikot oleh kaum Quraisy, mereka sangat kelaparan. Tidak ada bahan makanan, tidak ada bahan minuman, dibaikot oleh kaum Quraisy. Jumlah para sahabat sangat sedikit di waktu itu, tidak memiliki kemampuan apapun. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah, mereka makan daun-daunan, rumput-rumputan. Mereka terpaksa memakan itu. Dikarenakan apa? Tidak ada bahan makanan. Ini dia kaum muslimin. Sehingga seandainya kita diuji dengan kelaparan, maka tetap kita istiqomah. Sebagaimana dulu para salaf istiqomah ketika di awal-awal apa? Islam. Diuji pula dengan adanya naqsi minal amwal. Kurang harta. Lah niki sering, Pak. Sering, Pak? Sering. Kurang harta. Penghasilannya kurang. Kadangkala ini terasa berat. Kemarin satu hari dapat 1 juta. Kata mboten Pak, sedina 1 juta. Wah, kah ini ku Pak. Bisa ngomong kipas-kipas, ngomong duit ini ku. Begitu hari berikutnya, dapatnya kurang. 500 ribu per hari. Ini ku pun, aduh jangan kurang. Padahal tes 500 ribu per hari Pak. Tes yakin ini ku Pak. Ini kurang. Belum diuji dengan sampai 1 hari gak dapat apa-apa. Akhirnya dia berpikir, waduh saya bangkrut, kurang harta, ini terancam, notanya banyak, utangnya akeh, urung lunas, mumet, dagangannya kok mumet. Akhirnya pun ora sabar, golek penglarisan dengan cara alternatif perdukunan. Digoleki dukun sing manjur, ngerti manjur Pak, kayak jamu mawon niku Pak, supaya ekonomi pun bisa meningkat kembali. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ngaji mohon Pak. Ini mati jorok mohon. Kita berpanas-panas ria tidak mengapa. Sabar Pak. Lagi ngaji ini sabar. Kalau tidak sabar bubar nyenengan Pak. Sabar ini ujian. Ini ujian. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Demikian pula dengan diuji al-fus wa thamarat, adanya kematian. Kematian itu bagian dari ujian. Wallahu masyaallah, nyala Pak, mboten mati Pak. Yang kita bahas kematian seorang keluarga kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah jalla wa ala ma li 'abdi 'indil jaza idza qabittu safiyahu min ali dunya thumma ihtasabahu illa al jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan hadis ini hadis qudsi, tidaklah aku menguji seorang hambaku dengan aku matikan salah satu di antara seorang yang dia cintai, istrinya, anaknya, ibunya atau bapaknya meninggal dunia. Tsumahtasabahu, kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala di balik ujian tersebut. Illal jannah, kecuali aku akan berikan pahala berupa jannah untuknya. Ujian, berbagai macam ujian dari kaum muslimin, seperti ujian hilangnya mata penglihatan, tadinya bisa melihat, kemudian dia buta, tadinya melek, bisa melihat, karena sebab penyakit atau kecelakaan matanya buta. Orang yang seperti ini, kaum muslimin, ketika dia bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang seperti itu, Allah akan gantikan. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza talaitu 'abdi bi habibatayhi." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Idza talaitu 'abdi, apabila aku uji seorang hambaku dengan aku butakan kedua matanya. Tsumma sabath fahtasaba, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala di balik musibah menika. Di balik musibah itu, maka fa'atu anhumal jannah, aku akan gantikan kedua matanya yang Allah timpakan penyakit sehingga dia buta dengan surga untuknya. Ini pun ujian dari kaum muslimin, harus kita mampu menghadapinya. Wabashiris sabirin, maka kabarkanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita masuk pada beberapa contoh-contoh dalam sejarah. Di antaranya kami bawakan hadis Khabbab ibn Arq radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu dalam keadaan sedang berada di dekat Ka'bah. Qala shakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami suatu hari datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam mengaduhkan kondisi kami akibat dari siksaan, terpaan, cacian, pukulan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kami di waktu itu. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhil Ka'bah. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk memakai burdah beliau di bawah naungan Ka'bah. Fakulna ala tastansir lana, ya Rasulullah, doakanlah kebaikan bagi kami. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami, ya Rasulullah. Kami kurang makan, kurang minum, tidak memiliki harta, dibaikot, diputus dari semua sisi kehidupan. Sahabat ini mengeluhkan kondisi yang ada di waktu itu. Manusia, seperti itu kondisinya. Tidak lepas para sahabat, karena memang sudah puncak. Sudah begitu sengsaranya mereka, sampai-sampai mereka makan-makan daun-daun, tidak ada lagi bahan makanan. Sangat sedikit sekali. Apakah kemudian para sahabat meninggalkan ajaran Nabi dan murtad, kembali kepada kesyirikan? Tidak, wahai kaum muslimin. Mereka tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap memegangi bimbingan Nabi. Kemudian Rasul mengisahkan, kana man kana qablakum, dulu terdapat dalam sejarah orang-orang sebelum kalian dari kalangan kaum Bani Israel atau kaum sebelum kalian. Nabi mengisahkan, yuqhadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudu ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Perhatikan, Nabi memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, dulu, wahai sahabatku, seorang yang mukmin di zaman dulu ditangkap oleh penguasa yang zalim, kemudian dimasukkan ke lubang, ditanam setengah badannya. Thumma yu'ta bil minshar, kemudian diambil, didatangkan gergaji. Fayudu ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya. Diminta untuk murtad dari agamanya mengikuti Nabi. agar kembali menuhankan selain Allah dan mengikuti agama nenek moyangnya yang menuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Tetap orang tersebut beriman dan tidak mau meninggalkan keimanannya, maka mulailah digergaji kepalanya. Digergaji, serok, serok. Zaman dulu wallahu alam sudah ada sengso atau enggak? Ngerti sengso pak? Yang seng-seng seperti itu? Digergaji, serok, serok. Pelan. Tetap sabar orang ini. Fayuj'al nisfain. Sampai terbelah kepalanya, lehernya, tubuhnya menjadi dua. Demikian pula kata Nabi kita. Dulu ada di antara mereka yumsyadu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min adamin. Dulu ada orang-orang yang disiksa dengan siksa, disisir dengan sisir besi. Min syat min hadid, besi yang runcing yang tajam untuk menyisir dia. Yang disisir kepalanya, wajahnya, tubuhnya, sehingga dagingnya terkelupas sedikit demi sedikit dari tulangnya. Pelan-pelan, tidak langsung mati. Ditanyai apakah kamu mau murtad, meninggalkan agama nabimu, atau kamu akan tetap mempertahankan imanmu untuk kemudian tetap disisir dengan besi. Sisir, seret, keluar darah, terkelupas kulitnya, sisir lagi, terkelupas dagingnya, sisir lagi terus, sampai mati dengan siksaan itu. Zaman dulu. Kemudian Nabi mengatakan di akhir hadisnya, ma yarduhu dhalika an dinihim, hal itu semua tidak melunturkan mereka dari agama mereka. Tetap istiqamah, tetap sabar sampai mati. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian ini. Kita imannya lemah. Walhamdulillah kita berada di negeri, negerinya kaum muslimin yang membolehkan kita untuk adzan, qomat, salat berjamaah, salat Jumat, salat Idain. Alhamdulillah. Kita dilindungi melakukan agama kita sesuai dengan Nabi alaihissalatu wassalam, dengan sejahtera, tanpa adanya himpitan, tanpa adanya siksaan, tanpa adanya gangguan. Yang berarti itu semua kalau ada gangguan ringan. Walhamdulillah. Kita, istri kita, anak kita mengerjakan sunnah Nabi dengan sejahtera, dengan enak. Alhamdulillah. Lingkungan yang mendukung, masyarakat yang baik. Alhamdulillah. Syukuri nikmat menika ya kaum muslimin. Dengan sebab apa? Nikmat itu memberikan kita kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggane pun wonten ujian sing kados menika ya kaum muslimin. Wonten berita ikhwan kita digorok, ngantekan terbelah menjadi dua. Jenengan mikir apa pak? Aku orang ngaji maning baiklah, abot kok. Mendengar ada yang disiksa dengan ini, waduh, langsung pikirannya pun saya enggak kuat, saya enggak kuat. Hakadha kaum muslimin, zaman dulu siksaannya lebih berat. Hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an. Kisah berikutnya kami sampaikan. Kisahnya seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan Abu Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah. Beliau ini adalah sahabat Nabi di saat zamannya Nabi dulu. Ketika Nabi masih hidup, beliau adalah seorang sahabat yang diutus membawa suratnya Nabi ke Raja Hercules Romawi, Herakl, Adimurum. Di dalam surat itu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Demikian pula dengan Raja Persia. Tetapi mereka tidak menerima ajakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah justru mereka merobek-robek suratnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasul mendoakan mazzaqahumullah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya mereka. Maka betul seperti yang Rasulullah doakan, mereka hancur dari tubuh mereka sendiri. Pengkhianatan-pengkhianatan dari tubuh mereka sendiri. Dan tercabik-cabik kekuatan mereka. Suatu hari di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika Umar Ibn Khattab memegang tampuk kekhalifahan sepeninggal Abu Bakar Siddiq, yang menggantikannya adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selama 10 tahun Umar memegangi tampuk kepemimpinan. Dikirimlah berbagai macam pasukan ke negeri-negeri, menaklukkan negeri-negeri kafir dalam rangka agar mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya beliau diutus ke negeri Romawi di waktu itu. Allah takdirkan beliau tertawan dengan beberapa ratus sahabat yang lainnya dalam perang itu. Yang namanya tawanan penuh dengan siksaan, penuh dengan berbagai macam ujian. Tawanan yang menawan adalah pihak Romawi, kufar, yang sedang terjadi pertempuran dengan kaum muslimin. Maka siksaan demi siksaan dilakukan oleh mereka. Di antaranya adalah kepada Hudzafah, Abu Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah. Kami bacakan kisahnya di sini. Dalam banyak kitab disebutkan, di antaranya dalam kitab Taisir A'lam an-Nubala, juga dalam kitab-kitab yang lainnya dibawakan kisah ini. Qala Al-Imam Abu Bakar ibn Barqi qala alladhi hufidha anhu wa qala Abu Sa'id bin Yunus. Beliau mengisahkan Yunus an Zuhri an Abi Salamah أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر فقال sebutkan beberapa riwayat, panjang kisahnya. Kita langsung masuk kepada kisah penangkapan beliau. وجه عمر, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim pasukan ila Rum, ke negeri Romawi. Wa asaru Abdullah bin Hudzafah, mereka menangkap Abdullah bin Hudzafah bersama para sahabat Nabi yang jumlahnya sekian ratus. Jadi terkepung mereka oleh pasukan Romawi dan tidak bisa berbuat banyak. Daripada mati konyol, ya, tidak ada kekuatan, menyerah. Ini menunjukkan jihad itu bukan mencari mati. Ini bantahan kepada kaum teroris yang mereka memaknakan jihad itu mati. Tidak. Jihad itu dalam rangka memuliakan agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Adapun mati di medan jihad itu dengan takdir Allah Azza wa Jal, bukan cari mati. Bukan, nih dadaku, ngono, dipanah. Enggak seperti itu para sahabat. Pakai baju besi, dengan ikhtiar yang sempurna, maksimal. Ini perang, bukan cari mati. Kalau seandainya engkau mati di medan jihad, itu takdir Allah dan anda mendapatkan syahadah dengan izin Allah. Adapun teroris, tidak ada yang mati kecuali dia sendiri, Pak. Bom ditaruh di perut, mati konyol. Ya, bukan mati syahid, tapi mati sangit. Kosong. Ya. Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke kisah kita. Di waktu itu Abdullah bin Hudzafah tertangkap. Fadhabu bihi ila malikihim. pasukan Romawi membawa Abdullah bin Hudzafah menuju negeri Romawi di sana. Dibawa. Tawanan-tawanan kaum muslimin ini dibawa. Perlu kita tahu ya kaum muslimin, tidak semua tawanan di waktu itu dari kalangan para sahabat. Karena Umar ini mendapati kaum apa? Tabi'in. Sahabat itu berhenti sepeninggal Nabi SAW. Ya, tidak ada penambahan sepeninggal Nabi wafat. Maka di antara pasukannya Umar, ada di antara mereka sahabat, di antara mereka ada yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, berikut ini kisah yang memilukan yang beliau hadapi. Qalu inna hadha min ashabi Muhammad. Wahai sang raja Herakl, orang ini adalah pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Faqala halaka anta tanassar. Hasutan, rayuan, wahai kamu, maukah kamu menjadi Nasoro? Ujian. Maukah kamu menjadi Nasoro? Wa'utika nisfa mulki. Aku akan berikan kepadamu setengah kerajaanku untukmu. Luar biasa, Pak. Kalau sampai kita yang ditawari seperti itu, jawabannya apa? Romawi terkenal emasnya, terkenal indahnya, luas kekuatannya, adijaya di waktu itu Persia dan Romawi. Dimintai kamu masuk Nasoro, saya akan berikan padamu setengah wilayahku beserta dengan harta bendanya. Silakan untukmu. Engane jenengan yang dapat tawaran niki, pripun jawabe, Pak? Kesempatan banget niki, Pak. Langsung sugih. Bisikan harta. Apa jawabannya sahabat ini kaum muslimin? Jawaban beliau adalah qala, "Lau ataitani jami'a ma tamlik." Kalau engkau berikan kepadaku semua kerajaanmu, semua emasmu, hartamu, kau berikan kepadaku semuanya. Ini tawaran, Pak. Oh, berarti mau jadi Nasor ya, asal kabean. Apakah seperti itu? Sebentar, jangan beranjak. Kita baca ucapan beliau. Seandainya engkau berikan kepadaku semua hartamu, wa jami' mulkil Arab, bahkan ditambah dengan semua kerajaan bangsa Arab, engkau berikan kepadaku, ma raja'tu an dini Muhammadin tarfat ainin, aku tidak akan murtad, meninggalkan agamanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Walaupun dia beri dua kerajaan, bangsa Arab semua di bawah beliau dan negeri Romawi semua di bawah beliau, menjadi raja dikuasa nomor satu, tetap enggak, saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, waikum muslimin. Bukan hanya digoda dengan ratusan juta, ya. Kadang-kala digoda dengan cuman sembako, luntung, Pak. Dikasih sarimi, minyak goreng, sudah berkurang imannya. Apalagi dikasih sampai perawan cantik, waduh, seorang mikir maning ngaji, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Hudzafah, Abu Hudzafah menolak pemberian itu. Saya tidak akan menjadi Nasor. Apakah sampai di situ? Lanjutkan kisahnya. Qala idzan aqtuluk. Kalau begitu aku akan bunuh kamu. Ancamannya bunuh. Aku akan bunuh kamu. Qala, maka beliau mengatakan, anta wadaka. Silahkan kau bunuh aku. Itu urusanmu, silahkan. Masya Allah. Mati, Pak. Ancamannya. Nek jenengan pripun mikir-mikir mboten? Mikir-mikir, Pak. Aduh, mati. Silahkan kau bunuh aku. Tidak mengapa. Kokoh beliau di atas tauhid wa sunnah. Qala, kisah selanjutnya. Fa amara bihi fasuliba. Ternyata sang raja ingin menguji kekokohan imannya sahabat ini. Raja memerintahkan salib orang ini. Disalib, dipenteng. Ya, salib orang ini, yakni Abu Hudzafah. Kemudian sang raja memerintahkan kepada para jago-jago panah. Wa qalil rumma urmuhu qariban min badanihi. Panah dia. Tetapi ingat, panah yang bukan badannya, yang dekat dengan badan dia. Dipanah dalam keadaan dekat. Abu Hudzafah disalib, tukang panah siap memanah. Sudah seperti ini ditawari, mau masuk Kristen Nasoro atau tidak? Mau masuk Nasoro atau tetap di atas Islam? Dalam keadaan panah sudah diincar. Kira-kira bagaimana rasanya, Pak? Ya. Jadi sasaran panah. Dipanahlah beliau. Bus. Pas di atas kepalanya. Belum mati. Panah lagi. Bus. Pas. Di sebelah tubuhnya. Buat mainan beliau ini. Rasanya itu duduk plus, Pak. Wow. Mati kali ini. Enggak mati. Bus. Wah. Ini ujian wahai kaum muslimin. Dalam keadaan seperti itu sang raja ya'ridu alaihi menawari kembali wa ya'ba menolak. Beberapa kali terjadi menolak, saya tetap di atas Islam dan tidak akan murtad. Kemudian sang raja pun memerintahkan turunkan dia dari salib tadi, diturunkan. Wada'a bi kidrin. Siksaan berikutnya, sang raja minta didatangkan wajan besar atau kidr. Kidrun, apa namanya kalau kita kuali. Yang besar, bukan kuali kecil. Bukan untuk ngerebus ayam. Ini ngerebus orang ini, Pak. Yang besar. Ditaruh air atau zait minyak. Dibakar dari bawah sampai sekian derajat. Untuk apa ini? Untuk menyiksa beliau. Siksaan yang ketiga ini. Ya. Atau tawaran yang ketiga. Di saat itu kaum muslimin fasubba fiha ma'an hatta taraqat wa da'a bi asraini minal muslimin fa amara bi ahadihima fa ulqiya fiha. وهو يعرض عليه نصرانية وهو يبكي ثم بكى وهو يب ثم بكى. Di saat itu ujiannya adalah begitu api sudah mendidih, didatangkan dua tawanan dari kalangan kaum muslimin yang ditawan bersama dengan Abu Hudzafah. Ditawarkan tanassur, mau masuk Nasor atau tetap di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima tawaran itu. Maka diambil satu orangnya, dilemparkan hidup-hidup ke dalam air yang mendidih tadi, mati seketika. Mati. Wahai kaum muslimin, berhenti pada jam 11.15. Ini jam berapa ini? 11 lebih 2. Kita lanjutkan. Hadirin kaum muslimin, melihat temannya direbus hidup-hidup. Kalau itu zat minyak digoreng hidup-hidup. Dilemparkan masuk dalamnya. Abu Hudzafah menangis. Melihat yang seperti itu. Fabaka menangis. Apa yang terjadi oleh kaum muslimin? Maka Raja Romawi tersebut pun mengambil kesempatan ini. Hah? Menangis. Jangan-jangan dia mau mendapatkan tawaran ini. Maka ditanyalah Abu Hudzafah, faqila lil malik innahu baka fa dhanna annahu qad jazaa. Raja menyangka, ah, kali ini dia akan tunduk. Kali ini dia akan apa? Akan tunduk. Karena dia sudah merasa sedih kehilangan teman-temannya. Maka faqala rudduh, panggil dia, datangkan ke hadapanku, kata sang raja. Ma'abkak, ditanya kepada Abu Hudzafah, apa yang menyebabkanmu menangis? Apakah kamu sudah berpikir ulang akan menerima tawaranku, atau kamu akan senasib dengan temanmu direbus atau digoreng hidup-hidup? Faqala, qultu, Abu Hudzafah menjawab, aku katakan, hiya nafsun wahidatun tulqas sa'ata fatadhhabu, fa kuntu ashtahi ay yakuna bi'adadi sya'ri anfusun tulqa fin nari fillah. Jawabannya wahai kaum muslimin, wahai sang raja, itu tadi adalah satu temanku yang memiliki satu jiwa, satu nyawa. Begitu dilemparkan ke dalam air yang mendidih tadi, langsung mati. Nyawanya hilang. Aku, Abu Hudzafah, sahabat Nabi, sangat menginginkan aku memiliki nyawa sejumlah rambutku untuk aku dilemparkan ke dalam air itu, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, cemburkan lagi, mati, hidup lagi, terus. Tidak mengapa, wahai rajaku. Wahai raja, saya senang seandainya aku dilemparkan ke dalam air itu. Tidak apa-apa. Luteng, tadi kok menangis, kenapa? Karena beliau ingin segera masuk dalam al-jannah. Tidak takut dengan ancaman tadi. Melihat sahabatnya meninggal di jalan Allah, fi sabilillah, masuk dalam al-jannah. Abu Hudzafah tidak kunjung dilemparkan ke dalam api yang bergulak tadi. Itu yang menyebabkan beliau menangis. Bukan menangis karena cemen, bukan karena takut, tetapi bahkan beliau berkeinginan, seandainya aku memiliki nyawa sejumlah rambutku dimasukkan ke dalam air itu yang mendidih, kemudian hidup, masukkan lagi, gak apa-apa. Mati, kemudian hidup, masukkan lagi, gak apa-apa. Saya senang. Karena itu adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sang raja bingung dalam menghadapi Abu Hudzafah ini. Maka wahai kaum muslimin, di akhir kisahnya, raja putus asa sudah. Sahabat Nabi kuat imannya. Tidak bisa ditawari dengan harta. Tidak bisa diancam dengan nyawa. Tidak bisa. Tidak goyah keimanannya. Walaupun sedemikian berat. Apanya? Tantangan dan rintangannya. Ancamannya. Maka sang raja ini, faqala lahu taghiyah, maka sang raja ini, raja Romawi ini, mengatakan kepada Abu Hudzafah, hal laka an tuqbala ra'si wa khalli 'anka, apakah engkau mau mencium kepalaku dan aku bebaskan kamu? Tawarannya ini, apakah engkau mau mencium keningku kemudian aku bebaskan engkau? Faqala lahu Abdullah wa an jamil usara wa an jami usara, apakah boleh ada tawaran aku dibebaskan dan semua tawanan-tawanan kaum muslimin ikut dibebaskan? Tawar menawar, aku disuruh mencium keningmu, aku dibebaskan, aku minta beserta dengan semua tawanan kaum muslimin yang kau tawan kali ini. Tawaran. Faqala Malik, raja menjawab, naam, Ya, silahkan. Faqabbala ra'sahu. Maka Hudzafah ibn Abdullah ibn Hudzafah mencium keningnya Raja Romawi tersebut. Maka waqadima bil usara ala Umar. Beliau selamat dari tawanan kaum Romawi beserta membawa tawanan kaum muslimin yang lainnya. Yang disebutkan dalam sejarah ada 100 orang bahkan lebih. Pulang mereka ke kota Madinah dengan selamat. Disampaikan berita ini kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kisah tadi di atas. Faqala Umar haqqun ala kulli muslimin ayuqabbala ras ibn Hudzafah wa ana abda'u. Sungguh sangat layak semua kaum muslimin mencium kepalanya Abu Hudzafah ini. Dan akulah orang yang pertama kali mencium kepalanya Abu Hudzafah ini. Maka beliau yang mencium pertama kali. Dan kaum muslimin yang lainnya pun mencium kepalanya Abu Hudzafah ini. Masya Allah. Ini kisah kaum muslimin. Kisah yang banyak faedahnya. Kegigihan para salaf dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Ada beberapa kisah yang masih berkaitan dengan beliau. Namun karena waktunya sudah habis. Di jam saya jam 11:15. Istirahat terlebih dahulu. Persiapan sholat zuhur. InsyaAllah pada zuhur kita lanjutkan tentang beberapa cara agar kita bisa sabar dan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, wa Syekh Muhammad bin Zmul, dan beberapa ulama yang lainnya yang kami nukilkan insyaAllah dalam pertemuan sesi yang kedua nanti. Cara agar supaya kita bisa tetap sabar dan istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.